Ke pembicaraannya bab ke-30, apa yang disajikan dengan dua hadis tadi berkaitan dengan syafaat di dunia. Maka lebih lanjut Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah memberikan faedah manfaat kepada kita bahwa syafaat itu bermacam-macam. Syafaat yang ada di dunia beliau berikan contoh-contohnya. Di antaranya ada 3 macam kata beliau. Yang pertama adalah syafaat yang haram hukumnya. Hukumnya adalah haram. Kalau itu haram maka jelas tidaklah boleh dilakukan. Bagaimana yang dimaksud syafaat yang haram adalah ketika seseorang menjadi perantara, menjadi mediator bagi saudaranya, bagi yang lainnya, yang mana saudaranya yang mau dibantu atau ditolong tadi adalah sudah diputuskan hukumannya, sudah divonis, artinya masalahnya sudah sampai kepada waliul amr, kepada penguasa, apakah itu sampai ke meja hijau, pengadilan dan sebagainya, maka itu sudah sampai kepada penguasa. Kalau masalahnya sudah sampai ke sana, maka kata beliau rahimahullah, yang demikian diharamkan dan tidak boleh dilakukan. Artinya seseorang pihak ketiga tadi tidak boleh turut campur untuk mempengaruhi dalam masalah putusan tersebut. Nah, perhatikan jika masalahnya sudah sampai ke waliul amr. Maka di sana dibedakan jika masalahnya belum sampai, artinya diselesaikan antara kedua belah pihak saja, kemudian mungkin dibantu ditengahi oleh pihak ketiga, tidak sampai kemudian kepada pengadilan dan sebagainya. Nah, maka di sana dibedakan jika sampai masalahnya sudah ke waliul amr, maka dilarang pihak ketiga untuk mempengaruhi atau membantu putusannya. Contoh telah disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan hukum potong tangan yang berkaitan dengan seorang wanita dari kabilah Makhzumiyah, Bani Makhzum. Nah, di mana kabilah ini adalah kabilah yang terpandang, kabilah yang paling mulia di antara kabilah-kabilah bangsa Arab yang ada. Urusannya adalah sebabnya wanita tadi pinjam suatu pinjaman kepada yang lainnya, kemudian dia mengingkarinya. Oh, saya tidak pinjam kok, ada apa kemudian saya dikatakan meminjam? Dia meminjam sesuatu tapi dalam kondisi dia mengingkarinya. Sampailah masalahnya itu ke waliul amr, artinya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul, beliau pun sebagai waliul amr. Sampai terdengar masalahnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menetapkan potong tangan baginya. Muncul protes dari kalangan suku Quraisy, dari kabilahnya secara khusus. Masa ada wanita dari kalangan Bani Makhzumiyah yang akan dipotong tangannya? Ini suatu hal yang aib besar, suatu hal yang mempermalukan kepada kabilah kami, tidak mungkin. Ini harus digagalkan, ini harus diurus agar jangan sampai itu terjadi. Maka mereka mencari-cari siapa yang kira-kira bisa menjadi mediator. Dipandanglah seorang sahabat yang bernama Usama bin Zaid bin Harithah. Kenapa Usama? Karena ayahnya Usama, Zaid bin Harithah, adalah punya hubungan dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Usama adalah anak budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dihadiahkan oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Usama memiliki anak, maka Zaid bin Harithah mantan budak tadi memiliki anak yang bernama Usama yang sangat disayangi, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa tahu yang memiliki kedekatan dengan Rasul tadi bisa menjadi mediasi. Ya, paling tidak meringankan hukuman. Syukur-syukur kalau supaya hukuman tadi dibatalkan. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah engkau mau menjadi mediator dalam perkara hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bentuk pengingkaran. Beranikah engkau mau membatalkan hukuman atau ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bangkit dan berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Sambil menyatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'at yadaha." Wahai sekalian manusia, kata beliau, wahai sekalian para sahabatku, sungguh telah dihancurkan kaum-kaum sebelum kalian, di mana bahwasannya jika seorang bangsawan, orang mulia, orang terpandang mencuri, maka dibiarkan, maka tidak ditetapkan hukum had kepadanya. Tapi jika orang kecil, orang bawahan, orang lemah mencuri, maka ditegakkan hukuman baginya. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Fatimah binti Muhammad, putri beliau sendiri, mencuri, maka pasti aku akan potong tangannya. Apalagi kemudian kabilah terpandang, Makhzumiyah ataupun yang lainnya, maka jangan berani-berani untuk merubah atau menggeser ketetapan Allah Jalla wa'ala. Alhasil dari contoh tadi menunjukkan, selama masalahnya belum sampai kepada waliyul amr, masih bisa ditolerir atau didamaikan atau diminta kepahamannya. Tapi kalau sudah sampai waliyul amr, maka di sana urusannya sudah berbeda. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah fa huwa mudaddullah fi amrih." Barang siapa yang syafaatnya mencegah hukuman di antara hukuman-hukuman Allah, maka dia adalah penentang Allah dalam masalah urusannya. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagatil hudud as-sultan, fala'anallahu as-syi' wal musyaffa'." Hadis tadi ditambahkan lebih jelas lagi tentang ancaman bagi orang yang menengahi jika masalahnya sudah sampai kepada waliul amr. Kata Nabi, jika hukumannya telah sampai kepada sultan, kepada waliul amr, maka Allah melaknat pemberi syafaat dan yang diberi syafaat. Selain contoh wanita makhzumiyah, contoh kedua adalah Sofwan bin Umayyah, yang mana selendangnya dicuri. Yang mana selendang tadi dipakai bantal, pakai sarung bantal yang beliau biasa pakai di masjid. Kemudian ada seorang laki-laki mencurinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera memerintahkan untuk pemotongan tangan bagi pencuri tadi. Walaupun Sofwan bin Umayyah tadi sudah tidak menginginkan terhadap selendangnya, sudah tidak berhasrat lagi, biarkan ya Rasulullah, aku saja sudah tidak ingin, tidak ada hasrat lagi dengan selendangku, biarlah kalau memang itu dicuri. Demikian pengajuan banding Sofwan bin Umayyah tadi agar Rasulullah SAW membatalkan putusannya. Tapi tetap Rasulullah SAW jalankan apa yang sudah menjadi ketetapan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, bahwa syafaat tadi diharamkan dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah memberikan syafaat dalam urusan, dalam perkara yang haram hukumnya. Sebagai contoh adalah laki-laki yang melamar wanita yang telah dilamar orang lain sebelumnya. Tiba-tiba ada pihak ketiga menyusup, berusaha mempengaruhi, agar batal. Maka yang demikian tadi adalah diharamkan. Sampai selesai, memang tidak jadi, barulah bisa masuk pelamar yang baru. Tapi selama keduanya masih belum putus, masih dalam proses, maka tidak boleh ada pihak ketiga ataupun juga pihak yang berusaha menjembataninya. Maka perkara yang demikian adalah diharamkan. Yang ketiga adalah syafaat yang mubah, perkara yang dibolehkan. Maka yang demikian tadi adalah tidak masalah. Sebagai contoh, bahwa dijualnya rumah atau tanah dengan harga yang sangat murah, maka ada pihak kedua, penawar, datang kepada ketiga, minta tolong untuk datang kepada yang punya, supaya yang punya tadi merelakan atau memberikan kemudahan kepada pihak penawar tadi untuk menjualnya, untuk tidak diberikan kepada yang lainnya tetapi diberikan kepada sang penawar. Maka upaya pihak ketiga tadi, selama caranya itu adalah benar, bukan kemudian untuk merugikan pihak-pihak yang lainnya, maka hal itu diperbolehkan. Nah, sebagaimana hadis pertama yang disebutkan pada bab yang pertama, hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin aqbala ala julasaih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika datang seseorang yang membutuhkan atau punya suatu keperluan, beliau menghadap kepada para sahabatnya. Beliau tawarkan. Apa kata beliau? Isfa'u. Nam, berikan oleh kalian bantuan kalian. Siapa ya di antara kalian yang mau mensyafaati dia? Nabi tawarkan untuk menggugah semangat mereka punya peduli, perhatian kepada saudaranya. Maka kata Nabi, isfa'u. Siapa di antara kalian yang mau bantu dia? Tu'jaru. Kalau dia mau bantu, niscaya usahanya tidak akan dia sia-siakan, melainkan tu'jaru, akan diberikan pahala tentunya oleh Allah. Wa yaqdi Allahu ala lisali nabiyyihi ma ahabba. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah sukai, atau dalam riwayat lain apa yang Allah kehendaki. Naam. Ini contoh yang ketiga, bisa dikaitkan pula pada hadis yang pertama. Kemudian pada bab itu disebutkan hadis yang kedua dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang kisahnya Barirah. Barirah punya suami yang dia sedang ada masalah, ada problem dengan suaminya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau raja'tihi." Beliau tawarkan, "Bagaimana kalau engkau misalkan kembali?" Nah, engkau kembali, engkau rujuk kepada suamimu. Qalat ya Rasulullah ta'muruni, apakah engkau perintahkan demikian kepadaku? Naam. Engkau suruh aku seperti ini? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama asfa'u. Aku hanyalah semata ingin menjembatani antara kalian berdua. Artinya kalau aku mau bantu kalian, aku siap untuk membantunya. Naam. Innama asfa'u. Aku hanyalah sebatas menjembatani. Qalat la hajata li fihi. Maka jawaban Barirah menyatakan, aku tidak perlu untuk kembali kepadanya. Naam, aku tidak perlu untuk dibantu karena aku tidak lagi butuh, tidak mau lagi untuk kembali kepadanya. Nah, artinya dia siap untuk dipisahkan. Berdasarkan dari riwayat ini, Rasulullah SAW melakukan syafa'ah, upaya melakukan syafa'at untuk menjembatani kedua belah pihak yang sedang bermasalah, yang dalam urusan suami istri. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan suri tauladan, menawarkan. Nah, jika keduanya siap untuk dibantu untuk diislah, untuk di dudukkan keduanya, maka Rasulullah SAW berusaha untuk mendamaikan keduanya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Itulah secara singkat penjelasan bab ke-30. Selesailah dengan itu. Semoga antum yang hadir dan yang mendengarkan bisa mendapatkan manfaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Melangkah pada bab yang berikutnya, ke-31, muallif yakni al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bab al-islah bainan nas. Al-islah artinya upaya mendamaikan. Bainan nas, diantara manusia, atau bahasa sekarang adalah rekonsiliasi. Naam, al-islah bainan nas. Terkait dengan judul, kalau kita perhatikan, kita ambil manfaat dari sistematis yang disusun oleh penulis rahimahullah. Kalau bab yang sebelumnya, bab tentang masalah syafaat, adalah upaya menjembatani. Dengan maksud apa? Untuk mendapatkan, untuk jadi baiknya. Upaya apa itu? Upaya islah apa bukan? Upaya islah untuk mendamaikan. Maka dari sini kita tahu sistematisnya penulis. Beliau melangkah pada berikutnya, tidak kemudian loncat kepada bab yang jauh yang tidak ada korelasinya, tetapi secara bertahap ada keterkaitan sedikit atau banyak dengan bab yang sebelumnya. Maka kita perhatikan pada bab ini, bab al-islah bainan nas. Naam, kita ambil manfaat bagaimana penyusunan ulama dalam menulis karyanya. Naam, disajikan ayat, disajikan hadis, bab demi bab adanya keterkaitan. Maka kalau kita tidak jauh berpikir ke sana, seakan-akan bab satu dengan bab lainnya, ya sudahlah, sudah terlewatkan, kita pindah pada bab yang lain. Tapi lebih jauh lagi kita rasakan bahwa ternyata antar bab satu kepada bab berikutnya ada keterkaitan, atau ingin mengantarkan suatu masalah tadi secara bertahap. Nah, disebutkan dalil sebagaimana biasa, kebiasaan penulis Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis, membawakan ayat Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bawakan 4 ayat. 2 dari surat An-Nisa, yang ketiga surat Al-Anfal, dan yang keempat surat Al-Hujurat. Kita awali dengan surat An-Nisa yang pertama, tepatnya pada ayat ke-114. Allah Jalla wa'ala menyatakan, La khaira, La khaira fi kathirim min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw islahin bainan nas. Naam, aw ma'rufin, afwan terloncati, man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Lengkapnya agar tuntas ayat ke-114 itu, wa may yaf'al dhalika btigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah Jalla wa Ala, la khaira, tidak ada kebaikan. Perhatikan, kitabnya masing-masing. La khaira, tidak ada kebaikan. Fi kathirin, pada kebanyakan. Min najwahum, bisikan-bisikan mereka. Illa, kecuali kata Allah, man amara bisadaqatin, kecuali bisikan-bisikan yang amara bisadaqatin, yang menyuruh, memerintahkan manusia untuk bersedekah, bersedekah. Au is'au ma'rufin, atau bisikan yang diperkecualikan, bisikan yang baik adalah bisikan yang ma'ruf, menyuruh manusia untuk berbuat ma'ruf, kebaikan. Au islahin bainan nas, atau bisikan yang diperkecualikan adalah bisikan yang islah bainan nas, mengadakan perdamaian, mengadakan islah di antara manusia. Lengkapnya, wa may yaf'al dzalik, siapa yang lakukan demikian itu, memerintahkan sedekah, memerintahkan yang ma'ruf, memerintahkan islah bainan nas, ibtigha'a mardhatillah, dia lakukan semata tadi mengharapkan keridhaan Allah, fa sawfa nu'tihi, maka nanti niscaya kami akan berikan kepadanya ajran 'azima, pahala yang besar. Kita bahas sedikit banyaknya terkait dengan ayat ini untuk kita bisa mengambil pembahasan dari sisi tafsirnya. Allah Jalla wa'ala menyatakan, la khaira fi kathirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada kebanyakan. Najwahum, najwahum dari kata najwa, maka hum adalah kata ganti orang ketiga, mereka. Najwa, mungkin antum sering dengar kata najwa. Nah, itu arti dasarnya adalah bisikan, berbisik. Nah, sebagaimana kata munajat, munajat di situ dari dua huruf nun dengan jim, mim di awal itu tambahan munajat. Ketika seseorang bermunajat, artinya sedang dia berbisik-bisik, berdoa antara dirinya dengan Allah. Nah, kemudian hadis Nabi SAW sebutkan, janganlah pala tatajadah nani, janganlah kalian berdua berbisik di saat kalian bertiga. Nah, maka mengingatkan dengan itu semua, pada ayat ini kita dapati kata najwa. Nah, arti dasarnya adalah asir bainal isnain, rahasia atau suara pelan atau berbisik antara dua orang. Pada dasarnya secara umum terlarang, kecuali yang dikecualikan dalam ayat tadi. Kalau kita menengok kepada hadis yang disinggung tadi, berbisik tiga orang, adanya tiga orang kemudian dua saling berbisik, terlarang. Kenapa demikian? Karena menyebabkan hati pihak ketiga tadi menyangka ada apa dia berbisik. Kok saya tidak dilibatkan? Muncul perasaan yang berakibat tersinggung, yang kemudian terus merembet kepada masalah lainnya. Apa saya kemudian disisihkan? Saya tidak dianggap. Kalau memang masalah itu boleh diketahui saya, kenapa tidak harus kemudian berbicara saja langsung? Kenapa harus berbisik? Lain kalau jumlahnya 4, 5 dan sebagainya, dua saling berbisik. Nah, tapi kalau 3 berbisik, 3 orang kemudian dua saling berbisik adalah terlarang. Termasuk kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada 3 orang kemudian dua orang saling berbahasa dengan bahasanya. bahasa kedaerahan atau bahasa itu, kemudian pihak ketiga tidak ngerti, walaupun tidak berbisik gini. Nah, maka itu terlarang. Kenapa ini pakai bahasa lain ini? Nah, maka dijaga perasaan di dalam Islam itu. Nah, jangan sampai muncul suatu tanda tanya yang kemudian setan di situ berusaha masuk celah padanya. Maka itulah an-najwa as-sir bainal itsnain, berbisik antara dua orang. Dan diterangkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah bahwa najwa terkadang bisa diartikan dengan al-jama'ah. Nah, terkadang bisa diartikan dengan al-jama'ah, sekumpulan banyak orang. Dengan bukti surat Al-Isra ayat ke-47, wa idhum najwa, tatkala mereka sedang berkumpul, sedang dalam jumlah banyak. Maka di situ Allah Jalla wa'ala menggunakan kata najwa, bukan artinya berbisik, tetapi artinya adalah al-jama'ah. Boleh dicatat, boleh tidak, tetapi kalau antum ingin mendapatkan faedah, maka dicatat. Nah, walaupun sepertinya tidak penting bahwa najwa itu arti dasarnya yang penting adalah berbisik, tapi kita sengaja sebutkan bahwa di sana bisa berarti adalah al-jama'ah. Kemudian Allah Jalla wa'ala memperkecualikan illa man amara bi sadaqatin, melainkan atau dikecualikan orang yang memerintahkan kepada perbuatan, memerintahkan untuk bersedekah. Au ma'rufin, atau memerintahkan perbuatan yang ma'ruf. Apa definisi ma'ruf? Antum bisa bubuhkan pada kitab antum bahwa ma'ruf maknanya adalah lafdun ya'ummu a'mal al-birri kullaha. Ma'ruf itu adalah lafaz yang bersifat umum terhadap amalan-amalan kebaikan seluruhnya. Nah, maka mengertilah kita dengan definisi yang disebutkan oleh para ulama, a'mal al-bir kullaha, amalan-amalan kebaikan semuanya maka dinamakan ma'ruf. Naam. Maka kata Imam Muqatil bin Hayyan rahimahullah, ma'ruf pada ayat itu maknanya al-fardhu, perkara yang fardhu, perkara yang diwajibkan. Bukan ma'ruf yang sifatnya sunnah, tapi perkara yang ma'ruf adalah perkara yang diwajibkan. Naam. Berkaitan dengan kata ma'ruf, teringat kita dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap atau semua yang namanya ma'ruf adalah sedekah. Nah, maka jangan dianggap enteng, ringan, kecil, pahala ma'ruf ini saja kok paling pahalanya kecil sedikit. Saya ingin pahala yang besar-besar. Ya, eman kalau saya cari pahala yang kecil-kecil. Maka kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kamu sekali-kali meremehkan kemakrufan sekecil apapun. Wa inna minal ma'ruf, termasuk dari kemakrufan, kata Nabi, termasuk dari sekian bentuk kemakrufan, antalqa akhaka biwajhin thaliq, engkau menemui, menghadapkan wajahmu di hadapan saudaramu dengan wajah yang ceria. Wajah yang ceria, menyenangkan itu menghasilkan sedekah. Antum bisa rasakan kalau lihat orang yang begini. Iya. Kayaknya mau ketemu saja malas. Iya, jangankan mau dekat. Tapi ketika orang senyum, tapi jangan senyum bukan karena sebab, ya. Nanti tanda tanya ini. Tapi ketika ketemu senyum, dilihat itu menyenangkan, orang belum apa-apa sudah mau dekat. Nah, sebelum mau bicara saja sudah mau dekat. Nah, maka selain daripada itu semua bentuk sedekah. Bayangkan dari satu perkara yang kecil, tidak perlu pakai tenaga, tidak perlu pakai uang, mal, tapi sedekah, senyum dan sebagainya, tutur kata yang baik. Nah, maka sampai dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalqa akhaka biwajhin talq. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan al-ma'ruf ka ismihi. Ma'ruf itu seperti namanya. Wa awwalu man yadkhulul jannah yaumal qiyamah al-ma'ruf wa ahluh. Dan ketahuilah yang pertama kali akan masuk jannah di hari kiamat kelak, kata Nabi, al-ma'ruf dan pelakunya. Nah, maka perbuatlah kema'rufan sekecil apapun, menurut kita bisa jadi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ikhlas karena Allah jalla wa'ala. Kemudian kata Allah jalla wa'ala, au islahin bainan nas. Au islahin bainan nas sebagai syahid atau bukti terkait dengan bab yang sedang kita bahas. Islah bainan nas. Diterangkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, man aslaha bainas naini a'tahu Allahu bi kulli kalimatin itqu raqabah. Antum perhatikan fadilahnya, keutamaan orang yang mendamaikan saudaranya. Man aslaha bainal itsnain. Siapa yang mendamaikan di antara saudaranya yang sedang ada masalah, ada problem. Namanya problem tidak lepas selalu dalam kehidupan, baik suami istri maupun juga dengan yang lainnya. Siapa yang mendamaikan dua orang, Allah akan berikan kepadanya bikulli kalimah, pada setiap kata tutur katanya tadi, itqu raqabah, seperti dia membebaskan budak. Begitu besar nilainya, keutamaan dari upaya al-islah. Harganya budak berapa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu besar, mahal. Nah, maka dengan tutur kata, nasihat, mendamaikan, selain itu bentuk ma'ruf, bentuk sedekah, maka juga nilainya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, ala adullukum ala sadaqatin yuhibbuha Allah wa rasuluh. Wahai Abu Ayyub, maukah aku tunjukkan kepadamu terhadap sedekah yang Allah, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Maka kata Nabi, tasluhu baina unas idza tafasadu, yaitu engkau perbaiki manusia, engkau damaikan mereka tatkala mereka rusak, bertikai. Wa taqarrab bainahum idza taba'adu, dan kau dekatkan mereka tadi tatkala mereka saling berjauhan. Semoga hati kita didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kita pun bisa mengamalkan setiap apa yang kita ketahui, kita pun bisa turut andil untuk menjadi syafaat kepada saudara kita, untuk bisa mendamaikan terhadap saudara kita atau teman kita dan yang lainnya, sebagai bentuk kita melakukan bentuk-bentuk kema'rufan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang benar semata-mata datang dari sisi Allah. Apabila ada kesalahan, semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.